Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman yang ada pada diri kita, begitu juga atas nikmat Islam, dan yang tak kalah besarnya pula adalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kita diberikan hidayah ke jalan yang lurus, sehingga dengannya kita bisa mengenali mana jalan-jalan keselamatan dan mana jalan-jalan kesesatan. Dan tak pula lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana di malam hari ini kita dimudahkan untuk berjumpa kembali dalam rangka mengkaji, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar lafad-lafad atau perkataan-perkataan yang tidaklah pantas untuk kita ucapkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengagungan kita tentang atau kepada keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan di antara perkataan yang tidaklah layak kita ucapkan. Yang pertama adalah kita mengucapkan assalamu alallah, keselamatan atas Allah. Maka ucapan seperti ini tidaklah pantas kita ucapkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu kita doakan. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ya semua kebaikan, begitu juga keselamatan, jadi tidak butuh Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan dengan keselamatan, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki keselamatan. Begitu juga lafaz yang kedua yang tidaklah layak atau pantas kita ucapkan adalah tatkala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku kalau engkau menghendaki, ya Allah rahmatilah diriku kalau engkau menghendaki. Ucapan seperti ini adalah termasuk ucapan yang tidaklah pantas kita ucapkan sebagai seorang muslim. Ada dua sisi atau dua alasan yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah kenapa ucapan ini tidaklah pantas kita ucapkan, tidaklah pantas kita berdoa dengannya. Yang pertama, doa seperti itu yaitu Allah subhanahu Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku kalau engkau menghendaki, ya Allah rahmatilah diriku kalau engkau menghendaki. Doa yang seperti ini itu seolah-olah kita membatasi perbuatan Allah, ya, seolah-olah kita membatasi perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu tanpa batas, tidak ada yang bisa menghalangi, Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan sesuatu, yaf'alu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala nah akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua, tatkala seorang berdoa dengan doa ini, itu menunjukkan lemahnya harapan dia kepada Allah. Lemahnya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ucapan yang seperti ini atau doa yang seperti ini tidaklah pantas kita ucapkan. Kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya. Kata mu'alif di sini, wa minal alfadhi allati la tuqalu fi haqqillahi ta'ala al-iqsamu 'ala Allah idza kana 'ala jihatil hajri 'alaihi alla yaf'ala al-khayra. Yang ketiga, di antara ucapan yang tidaklah pantas kita ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah al-iqsamu 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala idza kana 'ala jihatil hajri 'alaihi, dalam rangka untuk menghajar seseorang, memboikot seseorang, marah terhadap seseorang. Alla yaf'alal khair, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kebaikan kepada orang yang dihajar itu. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang yang dia benci, ya, semoga orang yang dia hajar itu tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan, senantiasa mendapatkan kesialan. Maka ucapan seperti ini juga tidaklah pantas kita ucapkan. Di antara dalilnya adalah An Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu, sebuah hadis dari sahabatnya mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatha anna rajulan qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bercerita tentang seorang. Qala, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahi li fulan. Orang ini mengatakan, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa si fulan. Jadi dia menghukumi, memastikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan dosa-dosa saudaranya. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa fulan. Ya. Wa inna Allah ta'ala qal. Kemudian mendengar hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dhal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang dia bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Jadi ini ada pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Maka sungguh aku telah mengampuni dosa si fulan. Ya, orang yang didoakan oleh dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tersebut dari dosa-dosanya. Wa ahbattu amalak, dan aku telah menghapuskan amalannya. Rawahu Muslim, menghapuskan amalan orang yang mendoakan kejelekan bagi saudaranya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Syekh Fauzan hadirahullah, wa ta'alli minal aliyah bitasdidil ya wahiyal yamin. Yang dimaksud dengan ta'alli di sini dari kata al-aliyah, dengan ditasdidkan al-ya, maknanya da al-yamin, wa makna yata'alla yahlifu, yaitu seorang yang bersumpah. Ya, dia bersumpah wallahi, dengan waw qasam, demi Allah, kata orang ini, karena kebenciannya mungkin yang sangat kepada seorang, padahal sesama muslim, sehingga dengan kebencian yang membantu itu, ya, yang begitu besar, ya, membuat dia buta, ya, membuat dia buta, sehingga dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Taala tidak mengampuni dosa si fulan. Ya, subhanallah. Maka yang seperti ini tidaklah boleh, ya, karena Allah Subhanahu wa Taala adalah Zat yang Maha Pengampun, ya, Zat yang Maha Pengampun. Dosa apa saja yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah, kalau dia menyesal, kalau dia merasa salah, walaupun dosa tersebut segunung, walaupun sepanjang mata, sepanjang hidupnya dia melakukan dosa, di akhir hidupnya dia menyesal, ya, di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni dosanya. Kata Allah Subhanahu wa Taala dalam hadis qudsi, innar rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului marahku. Ya, Allah Subhanahu wa Taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, walaupun hamba-hambanya banyak salah, banyak dosa, kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetap Allah ampuni. Berbeda dengan makhluk. Kalau keadaan manusia, mungkin kita salah kepada seorang, ya, satu dua kali dimaafkan, itu pun dilihat kecil besar nih. Tapi kalau sudah keterlaluan luar biasa, jarang ada yang mau memaafkan, ya, biasanya yang ada timbul dendam, ya, timbul dendam, timbul perasaan ingin membalas diri, ya, atau minimalnya dia naam tidak mau menegur atau memaafkan saudaranya. Maka inilah keadaan manusia. Dan keadaan seperti ini tidaklah bisa kita samakan, kiaskan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, Allah Subhanahu wa Taala adalah Zat yang Maha Pengampun. Walaupun kita banyak salah, banyak dosa, kalau kita merasa salah, ya, kita merasa salah, menyesal melakukan perbuatan dosa itu, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni dosanya. Ya. Bukankah kita sering mendengar hadis tentang al-bitaqah? Ya. Yaitu di hari kiamat nanti ada seorang yang dibentangkan 90 sekian lembaran catatan amal. Ya, semuanya berisi kesalahan. Semuanya berisi kesalahan, tidak ada kebaikan. Ya, hanya satu kebaikan yang ada pada orang tersebut, yaitu iman. Dia tertulis, ya, memiliki kalimat la ilaha illallah, ada iman pada dirinya. Sehingga dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Taala mengampuni dosanya. Ya, begitu juga hadis tentang pembunuh 100 jiwa. Ya, dia sudah membunuh bukan 1-2 orang. Ya. Ratusan, ya, membunuh satu jiwa saja itu tidak diperbolehkan, bahkan ancamannya besar. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa Taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah." Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah, maka dia kekal di dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa Taala marah dan murka kepadanya. Ya, ini membunuh seorang jiwa, seorang muslim. Ya, ancamannya neraka. Orang ini membunuh bukan hanya satu. Ya, bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, ya, hilangnya dunia ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini, lenyapnya dunia ini beserta seisinya, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi darah seorang muslim itu amat berharga, dan lebih berharga daripada Ka'bah. Pernah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawaf di sekitar Ka'bah, ya, kemudian beliau mencium Hajar Aswad. Kemudian kata sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, betapa mulianya engkau Ka'bah, ya, betapa besar kedudukanmu. Nah, kemudian kata beliau, walakinna hurmatal muslim a'zamu minki, kama qala radhiyallahu anhu. Akan tetapi kemuliaan seorang muslim itu lebih besar daripada dirimu. Jadi darah seorang muslim, kemuliaan seorang muslim itu lebih besar daripada Ka'bah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Ka'bah itu adalah tempat yang suci, tempat yang mulia bagi kaum muslimin sebagai kiblatnya. Nah, kaum muslimin, kalau seandainya ada orang yang ingin merusak atau menghancurkannya, maka setiap kaum muslimin yang ada di penjuru dunia ini, ya, akan bangkit untuk membelahnya. Itu saja kehormatan yang begitu besar dari Ka'bah masih kalah dengan kehormatan seorang muslim. Jadi darah seorang muslim itu amatlah besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Jangankan menumpahkan, kita menghibahinya, ya, atau kita dengki kepadanya, ya, tanpa alasan yang dibenarkan, itu saja tidak diperbolehkan, ya, atau mengambil haknya, atau memukul saudaranya, walaupun tidak sampai membunuh, atau mengancam saudaranya, ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya, ini termasuk dosa besar, apalagi sampai ingin menghilangkan nyawa saudaranya. Nah, orang tadi itu bukan satu orang yang dibunuh, itu sampai 100, ya, itu saja ketika dia hendak meninggal, dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, yang maha penyayang. Ya, selama orang tersebut mengaku salah, ya, tidak menghalalkan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi orang ini bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini karena mungkin kebencian yang sangat, dendam yang sangat, ya, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa fulan. Kata Syekh Fauzan hamdahullah, wa hadzal rajul asaul adabi ma Allah. Laki-laki ini dalam hadis ini adalah orang yang memiliki sifat yang buruk, ya, etika yang tidak baik, akhlak yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang paling kita dahulukan, ya, yang paling kita nomor satukan, kedepankan adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak kita kepada Allah. Nah, banyak yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, yang perlu kita amalkan terkait akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ini akhlak yang paling tinggi. Ya. Di samping kita mengerjakan segala bentuk perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah, kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini termasuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita dahulukan. Ya. Begitu juga termasuk ke dalam akhlak kita kepada Allah adalah akhlak kita kepada Rasulullah. Akhlak kita kepada Rasulullah, adab kita kepada Rasulullah. Kalau nama Rasulullah disebut, di antara adab atau akhlak kita kepada beliau yang telah meninggal, kita bersalawat, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sebagian hadis, kalau seandainya nama Rasulullah disebut, kita tidak bersalawat, ya, kita termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya, orang yang pelit. Nah, di antara bentuk juga akhlak kita kepada Rasulullah, kita mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, ya, mempelajari sejarah beliau agar kita mengetahui adab dan akhlak beliau, Ya, tidak hanya kita mengetahui ciri fisik yang ada pada beliau, yang paling penting adalah kita mengetahui ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau, nasihat-nasihat beliau, baik yang beliau ucapkan maupun yang beliau perbuat. Ya, ini termasuk adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula kepada, atau ada pula yang harus kita tunaikan adalah adab kita sesama makhluk, mulai dari sama manusia. Manusia pun bercabang-cabang. Ya, adab kita yang harus dikedepankan diantara sama manusia adalah adab kita sama muslim. Ya, kalau kita bertemu sama muslim, kita mengucapkan salam, ya, sambil senyum. Ya, karena senyum adalah sedekah. Ya, kalau kita bertetangga dengan saudara kita, kita harus banyak peka, jangan acuh tak acuh. Ya, kalau saudara kita membutuhkan bantuan, kita mampu memberi bantuan, kita beri bantuan. Kalau kita memasak masakan yang banyak, yang hendaklah kita bagi dengan saudara kita. Dan adab-adab yang lainnya dari sesama muslim, ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat gaduh, ya, atau perbuatan-perbuatan yang merugikan tetangga kita sama muslim. Dan termasuk juga akhlak kita kepada sama manusia adalah akhlak kita sesama manusia secara umum, apakah dia orang kafir ataupun orang musyrik, ada juga akhlaknya. Ya, tidak boleh kita mengganggu orang kafir yang hidup bersebelahan dengan kita. Ya, tetap kita harus menghormatinya. Nah, dan juga termasuk akhlak yang wajib kita tunaikan adalah akhlak kita kepada binatang. Ya, dalam Islam itu, ya, diajarkan, ya, untuk kita berakhlak kepada binatang. Kalau kita memiliki hewan ternak, kita beri makan, jangan sampai dia kelaparan, ya. Nah, kalau dia sakit, ya kita kita obati. Ya, kalau kita ingin menyembelih hewan ternak yang kita miliki dengan pisau yang sangat tajam, ya, kalau menyembelih lebih dari satu, hendaklah tidak di hadapan 6 hewan yang lain. Ini adab-adab kita sesama hewan, ya, sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini menunjukkan kepada kita betapa agungnya, betapa mulianya agama Islam. Tidak hanya mengatur hubungan antara kita dengan Rabb-nya, hubungan yang vertikal, yang mengatur pula hubungan yang horizontal antara kita sama makhluk, ya, sama manusia, sama muslim. Bahkan, ya, kepada hewan pun kita harus memiliki adab, memiliki etika. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa hakama 'alaih wa qata'a annahu la yaghfiru li hadzal mudhnib. Dalam hadis ini, orang ini menghukumi, memastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berdosa itu. Wa hadza min jahlihi wa ihtirarihi bi nafsihi wa bi 'amalihi wa idlalihi bidzalik. Maka yang seperti ini adalah mencerminkan kebodohan orang itu, kejahilan orang itu, dan merasa banggahnya dia kepada orang lain. Ya, merasa bangga kepada orang lain. Jatuh ke dalam, ya, sifat ujub, berbangga diri. Fa'umila binaqidi qasdihi. Maka ternyata, takala dia berdoa semoga Allah tidak mengampuni dosa si fulan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sebaliknya, tidak sesuai dengan tujuannya. Wa ghufira li hadzal mudhnibu bisababihi wa uhbita 'amaluhu bisababi hadhil kalimah as-sayyi'ah allati qalaha. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang berdosa tadi, yang dia doakan semoga tidak diampuni oleh Allah, ternyata, ya, Allah ampuni dengan sebab itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, menghilangkan amalan ibadah yang telah dikerjakan oleh orang yang berdoa tadi dengan sebab perkataan yang jelek ini yang dia ucapkan. Ma'annahu kana 'abidan. Padahal orang ini termasuk ahli ibadah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari hadis tadi, orang itu telah mengucapkan sebuah perkataan, sebuah ucapan yang dengan ucapan itu na'am membinasahkan dunianya dan akhiratnya. Jadi orang ini jadi merugi dengan sebab satu ucapan yang dia ucapkan, dia rugi dunia dan akhirat. Ya, amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini diambil faedah tentang bahaya lisan. Ya, lisan ini salah satu anggota badan yang sulit ditahan. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan tidak ada anggota badan yang harus betul-betul dipenjara, yang harus betul-betul dikekang, kecuali lisan. Lisan ini ya tidak bertulang, sangat mudah, sangat mudah berucap. Ya, maka oleh sebab itu perlu usaha untuk menjaga lisan. Kalau kita sudah melontarkan sesuatu, mau menariknya itu sulit. Apalagi kalau kita melontarkan perkataan sekian kalimat, ya, sekian paragraf, ya, nah, sekian ratus ucapan, ya, mustahil mau kita tarik. Ya, itu pun orang yang bisa menarik ucapan yang salah, ya, jarang ditemui. Hanya orang-orang tertentu yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya, banyak orang yang mengucapkan sesuatu mungkin karena gengsi, karena mungkin malu, ya, sudah mengucapkan sesuatu mau dia tarik, ya, enggan. Maka oleh sebab itu sebelum kita mengucapkan sesuatu, maka diantara bimbingan syariat kita harus memikirkan dampaknya. Dan ini sangat sulit prakteknya, ya, sangat sulit prakteknya. Ya, wajar kalau sebagian para ulama menyebutkan tidak ada anggota badan yang wajib betul-betul dijaga, kalau perlu dipenjara, melainkan lisan. Dengan sebab lisan yang ringan ini, satu anggota badan ini, ya, betapa banyak hubungan kekeluargaan pecah, ya, hubungan persahabatan, ya, hilang, bahkan yang ada permusuhan. Bahkan debat dengan sebab lisan ini terjadi pembunuhan, ya, perkelahian. Bahkan kata sebagian para ulama bisa terjadi peperangan dengan sebab lisan. Ya. Jadi lisan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Ya, maka tidak boleh kita asal ngomong, atau istilah orang asbun asal bunyi. Ya, orang ngomong kita ngomong. Seorang yang na'am berpikir, berakal, ya, na'am setidaknya atau seharusnya takala dia ingin mengucapkan sesuatu, ya, dia pikirkan dulu akibatnya. Na'am, terlebih kalau itu terkait dengan kabar berita yang besar atau terkait dengan aib saudaranya, ya, dia harus betul-betul mengeceknya apakah benar atau tidak. Kalaupun betul, ya, dicek dulu apakah dia itu sengaja atau tidak. Dicek lagi apakah dia sudah na'am bertobat atau tidak. Ya, kalau dia tidak merasa bangga dengan dosanya, ya, kita lihat orangnya bagus, baik, muslim yang baik, maka kewajiban kita harus menutupnya. Jangan malah membukanya padahal orangnya sudah bertobat, sudah baik. Ya, maka orang seperti ini, ya, tidaklah pantas, ya, tidaklah layak, ya, nah, untuk dia berbuat seperti itu. Jadi lisan ini adalah anggota badan yang sangat bahaya, ya, yang sangat bahaya. Dan sebagian para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua telinga, satu lisan. Ya, di antara faedahnya untuk kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Itu di antara faedahnya. Ya, kita lebih banyak mendengar. Dicek dulu, karena kita diberikan dua telinga. Ya, dua telinga. Mulut kita hanya satu. ya, kita cek dulu dengan benar-benar ya. Nah, lebih-lebih kalau itu terkait dengan saudara kita, ya khawatir nanti hubungan menjadi renggang dengan sebab itu. Yang lebih parah lagi, na'am, khawatir terjadi permusuhan, perkelahian, dan na'udzubillah, ya, khawatir terjadi ya, pembunuhan. Nah, maka seperti ini, ya, harus kita perhatikan. Kata Syekh Fauzan hadirahullah, fa fi hadzal hadis wujubu at-ta'addubi ma'allahi subhana fil aqwal wal afwal. Dan dalam hadis yang mulia ini wajib bagi seorang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Wa tahrimu al-idlal 'ala Allah wal i'jabi bin nafsi wahtiqari al-akhirin. Dan di dalam hadis ini pula, dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah diharamkannya seorang untuk ujub, berbangga diri ya terhadap dirinya dan merendahkan orang lain. Nah, penyakit ujub ini adalah penyakit yang sering menimpa ahlul ibadah. Ya, syaitan ingin merusak ahlul ibadah. Diantara cara syaitan adalah dengan masuk dari pintu ujub, merasa dirinya paling tinggi diantara saudaranya, merasa dirinya paling takwa, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling berpengalaman, dan yang berikut-berikutnya. Intinya dia merasa lebih dibandingkan saudaranya. Maka kalau dia sudah ada unsur seperti ini, dia merasa lebih ya dibandingkan saudaranya, maka dia sudah terkena penyakit ujub tanpa dia rasa. Ya, dan tidak ada penyakit yang lebih bahaya yang menimpa ahlul ibadah kecuali penyakit ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsu muhlikat." Ada tiga perbuatan yang bisa membinasahkan seorang, mencelakakan seorang. Yang pertama adalah syuhun muta'un, kebakhilan yang ditaati. Ini penyakit ya yang bisa mencelakakan seorang, ya bakhil. Nah, dan ini masuk dengan bakhil ya, orang yang betul-betul ya pelit ya, tidak mau membantu saudaranya yang membutuhkan ya, bahkan dalam keadaan dia orang yang mampu, orang yang punya ya. Maka yang seperti ini hendaklah dia rubah. Dan ada yang lebih parah lagi, ada orang yang terhadap orang lain ya pelit, itu nam umum ya, banyak juga terkena kepada manusia. Yang lebih ajaib, ada orang yang pelit untuk dirinya sendiri ya, pelit untuk dirinya sendiri ya, padahal dia membutuhkan kepada uang itu ya, tetapi dia tidak mau mengorbankannya. Lebih baik cari yang lain ya, yang tidak halal ya. Maka yang seperti ini bakhil terhadap diri sendiri ya, bakhil terhadap diri sendiri lebih parah daripada bakhil terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, diantara perbuatan yang bisa membinasakan seorang adalah wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti ya, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga ini syahidnya adalah wa ijabul mar'i binafsihi, seorang merasa ujub terhadap dirinya ya, seorang merasa ujub terhadap dirinya. Dan telah kita sebutkan yang dimaksud dengan ujub adalah merasa tinggi, merasa lebih dibandingkan dengan saudaranya. Dan inilah yang menimpa Naam ahlul ibadah. Ya. Makanya sebab itu Imam Al-Mubarak rahimahullah, naam dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, boleh menyebutkan wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Kata Imam Al-Mubarak rahimahullah, la a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih membahayakan bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang beribadah, yang lebih berbahaya daripada ujub. Ya, daripada ujub. Begitu juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menyebut fatwanya, beliau mengatakan katsiran ma yakrinu bainar riya wal ujub. Banyak para ulama, kata beliau, menggandengkan riya dengan ujub. Ya, menggandengkan dosa riya dengan ujub. Ya. Farriya, kata beliau, min babil isyrak bil khalqi. Adapun dosa riya itu termasuk kesyirikan, syirik kecil. Ya. Bil khalqi, kepada makhluk. Karena orang yang melakukan ibadah riya itu tidak hanya dia mengharapkan balasan dari Allah, tujuan dia adalah untuk juga mengharap balasan manusia, apakah dengan dipuji ataukah dengan ya naam disanjung, diagung-agungkan, ya, atau ingin dilihat. Jadi dari sisi inilah dia dikatakan syirik, ya, karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tidak hanya dia mengharapkan sesuatu dengan Allah, ternyata dia juga mengharapkan kepada makhluk. Maka dari sisi ini orang yang riya itu melakukan syirik, ya, dan yang dia lakukan adalah syirik kecil. Kemudian kata beliau, wal ujub min babil isyrak bi nafsi wa hadza halul mustakbir. Dan orang yang terkena ujub, bangga diri atau merasa dirinya lebih dibandingkan saudaranya, dia juga melakukan kesyirikan. Dari sisi mana? Karena dia melakukan kesyirikan terhadap dirinya sendiri. Ya, dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Merasa lebih. Ya, merasa lebih. Sehingga seolah-olah dia membandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah dia juga termasuk orang yang melakukan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.